Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya yang dijadwalkan pada malam ini, untuk malam ini, adalah al-ustadz Abu Ali Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullahu ta'ala. Namun karena beliau berhalangan dan masih butuh pemulihan, syafahullahu shifaan kamilan ajilan la yughadiru saqaman, maka pada malam ini kita gunakan waktu untuk kembali melanjutkan pelajaran kita pada syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahak. Al hadis. Nah, kita masih pada pembahasan dan penjelasan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah azza wa jal. Naam. Pembahasan terakhir kita bahwa Syekh Rabi' menerangkan kepada kita pentingnya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, begitu pula takut hanya kepada Allah semata. Takut yang merupakan sesuatu yang murni harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tawakal dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kemudian setelah itu Syekh Rabi' beliau menerangkan bahwasannya perkara inilah yang wajib bagi seorang penyeru, bagi seorang da'i untuk dia dakwahkan di tengah-tengah kampungnya, di tengah-tengah lingkungannya, bi'ahnya. Dan inilah sunnahnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan karena itulah mereka diutus. Bahkan kata Syekh Rabi', la budda min islahihi qabla kulli syai. Wajib memperbaiki hal ini sebelum segala sesuatu, sebelum segala hal yang lainnya. Ini dulu permasalahan ikhlasul ibadah lillahi azza wa jal, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana beberapa thariqah, beberapa metode dakwah yang ditempuh oleh beberapa orang. Syekh Rabi' mengatakan tidak seperti itu. Maka barang siapa yang memulai dakwahnya bukan dengan hal itu, bukan dengan tauhid, bukan dengan memperbaiki pondasi terlebih dahulu, faqad akhta'a wan harafa wa dhalla. Dia telah salah, dia telah menyimpang, dan dia telah sesat. Naam. Sekarang orang yang menyimpang, bagaimana dia mau memberi sesuatu? Bagaimana dia mau menyampaikan manfaat kepada yang lainnya, sedangkan dirinya sudah menyimpang? Qala wala ya'ti as-salahu minal munharifin. Dan perbaikan itu tidak datang dari orang yang munharif, orang yang menyimpang, orang yang sudah salah jalannya. Idh faqidus syai'i la yu'ti. Karena orang yang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia mau memberinya? Dia sendiri tidak memiliki al-haq, bagaimana dia memberikan kepada yang lainnya? Bahkan sebagian orang menghindari pembahasan tauhid. Menghindari. Yang mereka bahas keutamaan amal, yang mereka bahas keutamaan ibadah, yang mereka bahas ini, mereka bahas itu, yang lainnya. Tauhid tidak mereka bahas. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, yang mereka maksudkan bukan tauhid uluhiyah, bukan tauhid ubudiyah. Mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau maknanya seperti itu, kaum musyrikin Quraisy akan dengan mudah mengatakannya, la ilaha illallah. Lah kenapa kaum musyrikin Quraisy dengan getolnya mereka menolak ucapan la ilaha illallah? Mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah. Mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, maka saya harus meninggalkan Lat, Uzza, Hubal dan yang lainnya. Apa kata kaum musyrikin yang Allah kisahkan dalam Al-Quran? Mereka mengatakan, Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada ini menjadi Tuhan yang satu saja? Apakah Muhammad ini mau menghanguskan Tuhan-Tuhan yang jumlahnya ratusan tadi dan dia jadikan cuman satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini perkara yang ujab, yang mengherankan, kata mereka. Mereka tahu makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak heran kalau yang mengatakan makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, kemudian mereka datang ke kuburan. Ya, enggak heran. Karena mereka sendiri tidak memahami dan melupakan dan tidak mau mengetahui dan mendakwahkan makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. 6. Qala huwa nafsuhu munharifun kaifa yahdin nasa wa huwa dhalun. Dia sendiri orangnya menyimpang, lalu bagaimana dia mau memberi hidayah, mau memberi petunjuk kepada manusia, padahal dirinya sendiri apa? Sesat. Orang yang enggak punya sesuatu, bagaimana mau yang lainnya kepada orang lain? Orang yang enggak punya harta, bagaimana dia memberi? Contoh misalkan, faqidus syai, orang yang enggak punya sesuatu, bagaimana dia mau memberi? Orang yang enggak punya ilmu, enggak punya manfaat untuk memberikan ilmu kepada yang lainnya, untuk dirinya sendiri, bagaimana dia memberi kepada yang lainnya? 6. Wa yuqimu iwajan nasi wa huwa a'waj. Bagaimana dia memenegakkan kebengkokan manusia dalam kondisi dia sendiri bengkok, dalam kondisi dia sendiri sakit? Maka ini ibarat atau penyampaian Syekh Rabi, bagaimana orang menyimpang itu kita mau ambil ilmunya, dia sendiri menyimpang, bagaimana kita mau mengambil manfaat darinya? Apa yang kita mau ambil darinya? Qala fanuslihu anfusana bihadha tauhidi wa bi ikhlasil ibadati lillahi. Maka kita perbaiki diri-diri kita dengan tauhid ini dan dengan keikhlasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memperbaiki diri untuk bertauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan diri-diri kita. Terus kita memperhatikan tauhid kita, memperhatikan keikhlasan ibadah kita. Qala thumma nad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala ala tariqatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Kemudian setelah itu kita mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariatnya Allah azza wa jal, dengan cara-caranya, dengan metodenya para nabi alaihimus salatu wassalam, dengan cara yang hikmah. Pada saatnya kita harus lembut, pada saatnya kita harus tegas, keras. Rusulan مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Rasul-rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Mubasyirin wa munzirin. Ini dua sifatnya para nabi dan rasul. Mubasyirin wa munzirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Hati-hati. Di saat yang lain dia memberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Enam. Diberikan janji-janji yang Allah janjikan dengan pahala, dengan surga Allah. Di sisi yang lain, para nabi tersebut memperingatkan dari perkara-perkara yang jelek dan dari pelaku-pelaku yang berbuat kejelekan. Memperingati dari kesyirikan wa ahlih, dari kesyirikannya dan juga dari pelaku kesyirikan. Nah. Sehingga manhaj tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya, itu manhaj nubuwah. Manhajnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Ketahuilah bahwasanya tidak ada nabi sebelumku kecuali merupakan kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan banyak contoh yang lainnya. Ala kulli hal, bahwasannya ayat tersebut cukup bagi kita di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya tugas nabi dan rasul mubasyirina wa munzirin, dan inilah yang dijadikan tongkat estafet yang diteruskan oleh penerus mereka, yaitu para ulama rahimahumullah. Memperingatkan, memberikan taujihat, arahan-arahan mana yang bagus bagi mereka, mana yang jelek. Jangan kamu seperti ini, harusnya kamu seperti ini. Ini enggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram. Ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Ini mafsadah, ini maslahah. Berikutnya kata beliau alaihi rahmatullah hafizahullahu ta'ala, hadza huwa an-nahjus sadid wa at-tariqul wahid li islahil muslimin. Inilah metode yang tepat dan cara satu-satunya untuk memperbaiki kaum muslimin. Tauhid. Bayangkan 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus kepada tauhid di kota Mekkah. Menunjukkan beliau sedang menanamkan pondasi kepada umatnya. Sedang mengajarkan pondasi-pondasi yang setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat-syariat yang lainnya, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, jihad. Qala kathirun minal muslimina inharafu fi abwabin kathirah. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang pada banyak bab. Ya, kaum muslimin banyak di antara mereka yang terjatuh pada penyimpangan beberapa bab. Ya, bukan cuma satu dua bab, banyak bab. Bab ini mereka ada penyimpangannya. Bab ini salat ada penyimpangannya. Bab ini juga ada. Qala walakin akhtaraha hadzal bab. Namun yang paling berbahayanya adalah bab ini, bab tauhid. Bab keikhlasan. Karena keikhlasan ini bagaimanapun bagusnya ibadah orang enggak akan diterima. Ya. Bagaimanapun dia bagus dan baik dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak ikhlas tertolak amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala memperingati nabinya alaihi salatu wassalam dan orang-orang sebelum beliau. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh-sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada orang sebelummu. Kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang sebelummu. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, akan musnahlah seluruh amalanmu. Akan habis seluruh amalanmu. Oleh karenanya juga di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubasyir wa munzir, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, beliau juga sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Loh kok bisa? Padahal terkadang beliau keras, tegas, marah kepada yang lainnya. Bahkan mengatakan sesuatu kepada beberapa sahabatnya untuk memperingati mereka. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, dua sifat inilah yang akan menyelamatkan manusia. Dihasung mereka untuk taat kepada Allah dan diperingati dari peringatan dari berbagai perkara-perkara yang berbahaya agar mereka menjauhinya, bahkan harus sampai marah, harus sampai diperingati atau bahkan sampai diperangi, didatangi negerinya misalkan, diajak masuk Islam, kalau enggak mau dia diperangi. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam masalah jihad dan perang. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya seorang rasul, diutusnya seorang rasul. Agar mereka tahu mana yang kebaikan, mana yang keburukan, mana kejelekan, mana kebajikan. Maka yang paling berbahaya apa? Permasalahan tauhid. Jika mereka melalaikan tauhid, maka akan berdampak pada amalan ibadah mereka. Qala fayajibul bad'u bi islahihi. Maka wajib memulai dengan memperbaiki tauhid ini, dengan memperbaiki permasalahan ikhlas. قال وكلكم يعرف ماذا يجري في بلده من عبادة أهل القبور. Dan setiap kalian mengetahui, mengenal apa yang terjadi di negerinya dari peribadatan ahlul kubur, orang-orang yang mengagungkan kuburan. Wasair al-khurafati wal bid'ahil mawjudah, dan begitu pula berbagai khurafat-khurafat, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ini semua hal-hal yang meliputi permasalahan tauhid. Hati-hati dari berbuat ghulu. Hati-hati dari permasalahan ziarah kubur yang bid'ah atau bahkan yang sifatnya syirik. Islam tidak melarang ziarah kubur. Islam bahkan memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian di antara acaranya dengan ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Namun sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Tapi di sana ada ziarah-ziarah yang keluar dari koridor syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai meminta kepada ahlul kubur, kepada penghuni kuburan, berdoa, meminta anak, meminta rezeki, meminta jalan keluar dari permasalahan yang dia sedang hadapi ke kuburan. Begitu pula perkara-perkara khurafat, tatayur, mengundi nasib. Kalau burung ini ketika dia mau keluar rumahnya, kalau burung ini ke arah kanan, maka saya akan lanjutkan keluar safar. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, ini tanda sial, saya tunda aja. Atau dengan angka, ya, di antara angka yang mereka takuti apa? Angka 13 katanya. Khurafat, tatayur. Atau dengan waktu, bulan Safar, ya, kaum jahiliyah enggak mau menikahkan anak mereka di bulan Safar. Ini waktu sial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan berbagai bentuk kesyirikan yang lainnya, di antaranya juga dengan bintang-bintang. Ya. Mereka meyakini bahwasannya akan turun hujan kalau bintang ini, akan begini kalau bintang itu. Nas'alullah as-salama. Nabi SAW pernah sholat subuh. Selesai beliau alaihi salatu wassalam sholat subuh, beliau berbalik kepada makmum, kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang kafir kepadaku, ada juga yang mukmin. Kata beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi." Barang siapa yang mengatakan kita diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini di antara doa ketika selesai turun hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Maka yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi wa ka fadzalika mu'minun bi. Maka yang seperti ini adalah orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Wa man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza, barang siapa yang mengatakan bahwasanya kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena makhluk, maka inilah orang yang Allah katakan telah kafir kepadanya. Maka perhatikan tentang perkara-perkara tersebut. Bintang tidak ada pengaruhnya terhadap hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Datang awan, mendung, pasti hujan. Belum tentu. Siapa yang bisa memastikan saat ini akan turun hujan? Siapa yang bisa memastikan saat ini turun hujan dan tidaknya? Siapa? Maka di antara keterangan para ulama rahimahumullah, bahwasannya permasalahan turun hujan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala fala budda min hadha at-tashhih lil muslimin, maka wajib dan harus untuk memperbaiki hal ini pada kaum muslimin. Wa fi nafsil waqti nad'u ghairahum, dalam waktu yang bersamaan juga kita mendakwahkan kepada selain kaum muslimin, kepada orang-orang kufar, orang-orang yang masih kafir, belum masuk Islam. Di samping kita berdakwah kepada kaum muslimin, kepada mereka yang di lingkungan kita ataupun kepada selain mereka dari kalangan orang-orang yang belum masuk Islam. Qala wa qad yakunu fil quburiyyin man yas'ubu hidayatuhum. Dan terkadang dari kalangan kaum quburiyyin, orang-orang yang mengagungkan kuburan, ada orang-orang yang susah diberi hidayah. Susah diberi petunjuk. Sulit. Karena tadi sudah menjadi keyakinan dia, sudah menjadi pegangan dia. Mereka yakini bahwasanya perbuatan mereka hak, betul. Lakin fi syu'ubin nasraniyah, namun pada masyarakat yang Nasrani, yang Kristen, yang di luar Islam, belum masuk Islam, banyak di antara mereka yang muahhal wa musta'id li ay yaqbal al-Islam, yang siap menerima keislaman. Ya. Yang dianggap masih muslim kadang susah. Ya. Lebih susah. Karena mereka meyakini bahwasanya itu betul dan termasuk Islam. Bahkan mungkin lebih mudah ketika mengajak mereka-mereka yang masih beragama Nasrani. Idza wujida man yad'uhu ila al-islamil haq. Jika didapati orang yang mengajak mereka kepada keislaman yang benar, maka bisa jadi orang yang masih beragama Nasrani tersebut lebih mudah diajak kepada keislaman. Wal akhbaru katsiratun an dukhuli unasin minan nasara wa ghairihim. Dan berita-berita sangatlah banyak yang menjelaskan tentang masuknya manusia kepada keislaman, masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan kaum Nasara ataupun selain mereka. Ya. Orang-orang Buddha, Hindu masuk Islam. Yadkhuluna fil Islami. Mereka masuk Islam, walakin ala aidi unasin indahum inhirafun aw jahlun. Ini yang disayangkan. Mereka masuk Islam namun melalui orang-orang yang pada mereka terdapat penyimpangan dan kebodohan. Masuk Islam namun yang nampung siapa? Yang menggiring mereka ternyata siapa? Orang-orang yang punya penyimpangan, orang-orang yang bodoh. Ya, ya'ni al-akhbar kathirah an iqbalin nasi alal Islam. Banyak kabar-kabar itu menerangkan kepada kita, sampai kepada kita tentang adanya manusia yang menuju ke agama Islam. Walakin man yatasadda lahum, namun siapa yang sudah siap menampung mereka? Yatasadda lahum unasun akharun. Ternyata orang lain yang menerima mereka, yang menggiring mereka, yang nampung mereka orang lain. Qad yakunu qadianiyan. Di antara mereka yang menampung adalah seorang qadiani. Ya, pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, yang menganut agama Ahmadiyah di negeri India sana. Dajjal minad dajajilah. Seorang dajjal dari dajjal-dajjal yang ada. Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi baru, nabi palsu yang Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di akhir hayatnya. Qala qad yakunu rafidiyan. Terkadang juga yang menampung mereka ini seorang rafidi, syiah rafidah. Yang para ulama kafirkan. Nah, kaum Syiah Rafidhah, bahkan para ulama menggolongkan mereka bukan termasuk agama Islam, keluar dari Islam, agama sendiri. Bukan termasuk 73 golongan yang pecah. Nah, ya, masuk Islam tapi diajari apa? Menghina Abu Bakar, menghina Umar. Ya. Masuk Islam tapi diajari sholatnya seperti kaum Yahudi. Nah. Ibadah seperti ibadahnya kaum Yahudi, menari, bergoyang sana, bergoyang sini. Dan kebodohan-kebodohan yang lainnya yang terjadi pada kaum Syiah. Qad yakunu sufiyan, Atau terkadang mereka ini atau yang menampung mereka ini adalah kaum atau orang sufi. Diajak kepada sufi ya. Miskin. Kuburian, seorang kuburi. Masuk Islam tapi akhirnya ikut kuburiin. Pengagung kuburan. Enam. Ataupun yang lainnya. Ikhwani. Khariji misalkan. Khawarij. Masuk Islam tapi langsung diajak. Diiming-iming surga. Diiming-iming bidadari. Diiming-iming ini, iming-iming itu. Ayo sana. Semangat jihad. Pakai ini rompi bom. Cepat ke surga. Enam. Maka kemudian nasihat Asy-Syaikh Rabi' berikutnya ini penting buat kita semua. Fayajibu 'ala syabab as-salafi ayyatasallaha bil ilmi wa yad'u al munharifina min al muslimina wa ghayrahum ila dinillahi al haq. Maka wajib atas pemuda salafi. Ya. Wajib bagi para pemuda salafi untuk bersenjata, mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Ya. Ini tasjih buat antum, ya, buat kita semua, terlebih talabah yang sedang fokus belajar, ya, meninggalkan sanak keluarga. Penting untuk ditanamkan pada diri kita, diri-diri antum, bahwasannya kita ini belajar untuk mempersenjatai diri kita untuk diri kita ini punya kesiapan untuk diri kita sendiri dan juga nanti kita memberikan kepada yang lainnya. Wa yad'u al-munharifina min al-muslimina wa ghayrahum ila dinil haq. Mengajak kaum, mengajak orang-orang yang menyimpang, menyeru mereka dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin ataupun selain mereka untuk menuju agama Allah yang hak. Dengan apa? Dengan ilmu. Wajib bagi pemuda salafi untuk mempersenjatai dirinya dengan apa? Ilmu. Fa innad dinal haqqo wal manhajas sahih wal aqidatas sahihah hiya wallahi fil manhajis salafi. Isma'u barakallahu fikum. Karena sesungguhnya agama yang benar, manhaj yang betul, wal aqidah as-sahihah, begitu pula aqidah yang betul, aqidah yang benar, itu demi Allah ada pada manhaj salafi. Agama yang betul, manhaj yang betul, aqidah yang betul, yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada manhaj salafi ini. Dia mau belajar agama yang betul, yang mau belajar manhaj yang betul, yang mau belajar akidah yang sahihah, belajar akidah salafi, belajar manhaj salafi. Mau belajar akhlak, belajar sama salafi. Belajar akidah, belajar sama salafi. Belajar sholat, belajar sama salafi. Baik kekhusyuannya ataupun tata caranya. Baik niatnya ataupun yang lain-lainnya. Rukunnya, wajib-wajibnya. Yeah. Kenapa? Orang yang munharif faqidus syai'. Orang yang menyimpang itu orang yang tidak punya apa-apa. Dirinya menyimpang, bagaimana memberikan petunjuk kepada yang lainnya untuk lurus? Dirinya belok, bagaimana dia memberikan kepada yang lainnya kelurusan jalan? Naam. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, ada dahulu muhaddits thiqah, dikenal kezuhudannya, dikenal ibadahnya oleh para ulama, diakui. Ketika Al-Imam, ketika orang ini menyimpang, para ulama mentahdzirnya, memperingatkan umat darinya. Nah, yang semula memuji, kemudian mentahdzir, memperingatkan hati-hati dari orang ini. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah masuk masjid mau sholat. Ketika melihat orang ini di masjid, langsung beliau ambil sendalnya sambil mengucapkan, keluar lagi dari masjid sambil mengatakan, na'udzu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung, kami berlindung kepada Allah dari kekhusyuannya yang sifatnya munafik. Ini Al-Hasan bin Salih bin Hayy, seorang yang dahulu dikenal thiqah, ahli ibadah, zuhud. Kemudian dia terfitnah dengan fitnah sehingga meninggalkan manhaj yang sahih. Qala fala yatakhattafanna ahlul ahwa'i haula'ir raghibina fil Islam. Jangan sampai mereka-mereka ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu itu, mengambil alih, merebut orang-orang yang menginginkan keislaman tersebut. Orang-orang yang sudah mau masuk Islam, jangan sampai diambil oleh ahlul ahwa. La yatakhattafunahum dunakum. Jangan sampai mereka mengalahkan kalian. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Fata'allamu wa ta'allamu wa atqanul ilm. Maka belajarlah, belajarlah kalian dan perkuatlah ilmu kalian. Kata Syekh Rabi hafizahullah. Belajarlah, belajarlah kalian dan perkuat ilmu kalian. Wa ta'allamu li ta'malu. Dan belajarlah kalian untuk diamalkan. Bukan untuk apa? Bangga-bangga. Memang serius belajar untuk apa? Diamalkan. Wa tad'un nasa ila ma 'indakum minal khair. Kemudian setelah itu kalian mengajak manusia kepada apa yang ada pada kalian, ilmu yang ada kalian, berupa kebaikan-kebaikan, dan apa yang kalian miliki berupa al-haq. Naam. Ini nasihat Syekh Rabi. Kita tahu bagaimana manusia ini membutuhkan orang-orang yang akan mengajak mereka kepada al-haq. Baik itu diketahui dengan lisanul maqal ataupun lisanul hal. Kita tahu mereka butuh. Dengan apa mereka butuh? Tahu dari mana kita mereka butuh? Ada yang dengan lisanul maqal, mereka sendiri minta kepada kita untuk diajari. Ada juga yang dapat diketahui dengan lisanul hal, kondisi mereka yang kurang ilmu, salah ini, salah itu. Ini menunjukkan mereka ini butuh kepada orang-orang yang akan mengajarkan mereka kepada apa? Al-haq, kepada tauhid. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagian akhir ini yang merupakan hal penting dan terpenting buat kita belajar untuk diamalkan, yang kemudian setelah itu kita dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.